Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah thumma amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan di antara kandungan hadis yang kelima yang dibawakan oleh muallif di dalam kitab ini, yaitu dari hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yahtasilu min wali muslimin la yahtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dan telah kita sebutkan di antara kandungan dari hadis ini bahwasanya khilaf di kalangan para ulama tentang larangan seorang buang hajat, buang kotoran, apakah buang air kecil maupun buang air besar di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir. Sebagian menganggap menghukumi bahwasanya larangan di sini haram, dan sebagian menyebutkan larangan di sini makruh. Dan muallif di sini, syarah di sini menguatkan bahwasannya larangan dari hadis yang disebutkan di sini adalah haram. Seorang diharamkan untuk buang hajat di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir. Dan juga telah kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama tentang naam hukum air yang tercampur dengan najis. Ada dua rincian yang kita sebutkan. Apabila ya, air yang bercampur dengan najis itu berubah salah satu dari tiga sifat air, apakah warnanya, apakah baunya, atau rasanya, karena air itu memiliki tiga sifat, memiliki rasa, memiliki bau, memiliki warna. Kalau misalnya air bercampur dengan najis atau terkena najis dan merubah salah satu dari tiga sifat air, maka sepakat para ulama bahwasanya air tersebut air yang najis, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum air yang bercampur dengan najis dan tidak merubah air. Ada sebagian para ulama menyebutkan seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, kalau airnya banyak dan tidak berubah salah satu dari tiga sifat air, maka air tersebut tetap suci. Akan tetapi kalau airnya sedikit walaupun tidak berubah, dikarenakan disebabkan dia sudah bersentuhan dengan najis, maka airnya menjadi najis. Dan inilah yang menjadi letak ya illah yang dipermasalahkan oleh para ulama. Apa sebabnya? Kenapa air yang sedikit itu dikatakan najis padahal tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya? Maka oleh sebab itu sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya menghukumi bahwasannya air baik banyak maupun sedikit apabila bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat air, maka hukum asalnya air tersebut tetap suci. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci mensucikan. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menajiskannya. Jadi hukum asal air itu suci. Ya, kalau dia bercampur dengan najis dan tidak berubah walaupun sedikit, maka tetap suci. Kita lanjutkan ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah annahyu 'anil baul fil ma'i alladhi la yajri wa min babi aula bitahrim at-taghawuti at-taghawtu. Faedah yang pertama dari hadis yang telah kita sebutkan, larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir, yang tenang. ya. Dan lebih ya, dilarang lagi. Naam, lebih besar larangannya tak kalah seorang itu buang air besar. Jadi buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar. Adapun larangan di sini telah kita sebutkan, khilaf di kalangan para ulama, sebagian menghukumi haram, sebagian menghukumi makruh. Yang kedua di antara faedah hadis ini, an-nahyu 'anil ihtisali fih la siyama al-junubu. Yang kedua adalah larangan untuk seorang mandi di dalam air yang sudah ya. Naam, ada atau yang larangan seorang mandi di dalamnya, yaitu di dalam air yang sudah dikotori ya, yang sudah dikencingi, yang sudah seorang buang air besar di situ. La siyama al-junubu, lebih-lebih seorang yang junub. Ya, dan masuk pula di dalam hadis ini tidak hanya dilarang mandi di dalam air tersebut yang sudah ada kotorannya, juga termasuk pula nanti akan disebutkan di poin yang kelima, seorang mengambil air darinya. Ya, mengambil air darinya. Ya, itu juga termasuk. Kemudian yang ketiga di antara faedah hadis ini, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsanu ijtinabuhu. Yang ketiga adalah bolehnya buang hajat di air yang mengalir, dan akan tetapi yang lebih bagus menghindarinya ya, karena tidak ada hajat, tidak ada ya manfaatnya, tidak ada faedahnya ya seorang buang naam hajat di sungai ya. Dan ini salah satu bentuk mengotori sungai ya, walaupun larangannya tidak sampai haram dikarenakan airnya mengalir. Kemudian yang keempat diantara faedah hadis tersebut, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adha wal-i'tida'u. Yang keempat adalah larangan dari segala sesuatu yang keadaannya bisa menimbulkan gangguan atau mengganggu atau permusuhan ya. Jadi kita dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang itu menimbulkan adza, menimbulkan gangguan kepada orang lain ya. Dalam sebuah hadis disebutkan la dharar wa la dirar ya, la dharar wa la dirar. Jangan kalian naam berbuat kemudaratan untuk diri kalian sendiri, dan juga jangan kalian memudaratkan orang lain. Yang memudaratkan diri sendiri saja tidak diperbolehkan, apalagi memudaratkan orang lain. Yang kelima, ja'a fi ba'di riwayatil hadis thumma yahtasilu min, wa ja'a fi ba'diha thumma yahtasilu fi. Kata syarih di sini, telah datang pada sebagian riwayat hadis ya, lafadznya berbunyi thumma yahtasilu min, kemudian dia mandi darinya. Dan datang pula sebagian riwayat dalam bentuk lafadz thumma yahtasilu fi, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi thumma yahtasilu min dengan thumma yahtasilu fi itu maknanya berbeda. Ya, makna huma mukhtalifan. Ya, makna keduanya itu berbeda. Kalau lafadz yang pertama itu seorang mengambil air darinya, thumma yahtasilu min, kemudian dia mandi dari air yang sudah tercemar najis tadi. Ya. Kalau arti thumma yahtasilu fi artinya dia mandi di dalamnya, menceburkan dirinya ke dalamnya. Jadi itu maknanya. Kalau tadi mengambil airnya dulu baru dimandikan. Kalau lafadz yang kedua ini dia langsung masuk ke dalam ya, tempat air tersebut yang sudah terkena najis. Kata syarih di sini, idh inna fi dzurfiyatun fatufidu al-inghimasah fil ma'il mutabawwali fih. Maka makna fi dalam thumma yahtasilu fih di sini fi dzurfiyah, menunjukkan dzaraf, ya tempat. Maka memberikan faedah seorang tersebut menceburkan dirinya ke dalam air yang sudah dikencingi padanya. Ya, dia kencingi dulu, dia buang hajat di situ, kemudian dia mandi lagi di situ. Ya. Wa min li tab'id fatufidu makna at-tanawul min. Dan apabila ya menggunakan lafaz min thumma yahtasilu min, ya dia terlebih dahulu buang hajat di situ, kemudian dia mengambil airnya, maka makna min di sinilah min tab'idiyah, maknanya sebagian, maka memberikan faedah at-tanawul, dia mengambil airnya, ya dia ambil airnya kemudian dia mandi dengannya. Kedua-duanya dilarang, ya mandi secara langsung di tempat air yang sudah dimasuki najis, begitu juga mengambil air darinya. Wa qad dzakara al-hafidz Ibnu Hajar anna riwayata fihi tadullu ala ma'na al-ingimas bin nassi wa tamna'u ma'na tanawuli bil istinbati. Dan telah disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya riwayat menggunakan lafadz fi itu menunjukkan makna al-ingimas, yang seorang menceburkan dirinya ke dalam air tersebut, ya berdasarkan nas, berdasarkan konteks hadis, dan hal tersebut mencegah dari makna mengambil air darinya, ya berdasarkan istinbat hadis. Kemudian wariwayatu min, dan riwayat menggunakan lafadz min biaksi dalik, ya itu berbeda dengan makna fi, ya maknanya adalah seorang mengambil air dari tempat itu kemudian dia mandi dengannya. Jadi ini yang dimaksudkan dua konteks hadis ini, ya kalau thumma yahtasilu min artinya orang tersebut setelah dia buang hajat di tempat itu dia mengambil airnya kemudian dia manfaatkan untuk mandi. Kalau riwayat menggunakan thumma yahtasilu fi maksudnya dia buang hajat di situ kemudian dia masuk menceburkan dirinya ke dalam air tersebut yang sudah tercemar dengan najis. Ini dua makna hadis ini. Selesai ya, hadis yang kelima ini, kita lanjutkan ke hadis yang keenam. Al-hadisus sadis, hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari kemarin kita sering sekali ya mendengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ya, inilah di antara manfaat ilmu yang diajarkan. Ya, pahalanya terus mengalir. Ya, nama orang tersebut senantiasa dikenang. Ya, orang yang sudah tiada, sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah ribuan tahun yang lalu meninggal, tapi nama beliau tetap harum, ya disebutkan hampir di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Indonesia yang menyebutkan nama Abu Hurairah, begitu juga di belahan bumi yang lain, di Afrika, ya di Eropa, yang membahas hadis-hadis, kitab-kitab fikih, ya di Asia, ya. Ini diantara manfaat ilmu yang diajarkan, ya. Pahala seorang akan terus-menerus mengalir, ya. Nah, oleh sebab itu keutamaan bagi kita kalau kita menuntut ilmu, kemudian ilmu tersebut kita dakwahkan, ya kita dakwahkan, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya, amalan ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluh illa min thalath. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ya, anak Adam itu telah meninggal, maka hukum asalnya terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antara tiga perkara tersebut adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia manfaatkan, yang dia ajarkan. Ya, jadi manfaatnya luar biasa. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Seperti Abu Hurairah, beliau menyampaikan hadis, ya, kepada para sahabat yang lain, kepada tabi'in, kemudian sampai saat ini hadis tersebut senantiasa disebutkan, maka secara otomatis ya pahala juga mengalir kepada beliau, ya, pahala juga mengalir kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyahsilhu sab'an wali muslimin ulahunna biturab. Walahu fi hadithi Abdullah ibni Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza walagal kalbu fil ina' fahsiluhu sab'an wa'affiruhu al-thaminah biturab. Muttafaqun alih. Kita terjemahkan dulu hadis ini sebelum kita sebutkan ya faedah-faedah fikih yang bisa kita petik dari hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor anjing minum di bejanah kalian, ya, apabila ada anjing minum di bejanah kalian, fal yahsilhu sab'an, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dalam riwayat al-Imam Muslim disebutkan, ulahun nabi turab, salah satu dari 7 kali tersebut dengan tanah, ya, dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibni Mughaffal, dan padanya pula pada hadith Abdullah ibni Mughaffal disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, idza walagal kalbu fi ina'i fil ina'i faghsiluhu sab'an, apabila ada seekor anjing menjilati bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Wa afirruhu ats-tsaminata biturab, dan lumurilah ya cucian yang ke-8 dengan tanah. Muttafaqun alaih. Ya, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Gharibul hadis, lafaz-lafaz asing yang ada pada hadis ini. Yang pertama, idza walagha, maknanya adalah syariba bitorfi lisanihi. Yang dimaksud dengan apabila anjing tersebut menjilat, maksudnya adalah dia minum dengan ujung lisannya. Ya, biasanya anjing seperti itu. Itu juga kucing. Ya, biasanya dia kalau minum memakai lidahnya. Yang kedua, afirru, ya, lumurilah dia dengan tanah. Yang dimaksud dengan at-ta'fir, at-tamrighu fil 'afari wa huwa turab, yaitu melumurinya ya dengan tanah. Ini nanti akan disebutkan cara ya mensucikan bejana yang dijilati anjing, ya, yang dijilati anjing, yaitu dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan kalau di lafadz yang lain disebutkan 8 kali. Ya, dua riwayat ini tidaklah bertentangan. Ya. Yang menyebutkan 7 kali maksudnya adalah salah satunya dengan tanah sudah dilumuri dengan air. Jadi air dan tanah itu sudah dicampurkan. Biasanya kalau tanah itu ya tidak langsung bisa kita gunakan. Ya kecuali kita lumuri dulu dengan air. Maka oleh sebab itu 7 dengan 8 itu sama. Ada juga yang menyebutkan na'am 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Ya nanti akan disebutkan apa hikmahnya, kok harus dengan tanah? Ya, kenapa tidak dengan sabun atau bahan-bahan yang lainnya yang bisa membersihkan? Ya, kenapa harus dengan tanah? Nanti akan disebutkan oleh mu'alib hikmahnya. Kemudian yang ketiga, ulahunna, salah satu dari tiga basuhan tersebut, tujuh basuhan tersebut atau delapan basuhan tersebut, ta'nithul awwal wal ha'u dhamirul marrat, dibaca dengan ulahunna, yaitu memuanaskan yang pertama, ya. Karena kalau mudzakkar namanya awwaluhunna, ya boleh ulahunna, boleh awwaluhunna, nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Walha di situ, ya, adalah dhamir al-marrat, ya, salah satu darinya, darinya maksudnya dari tujuh kali cucian atau delapan kali cucian tersebut. Jadi kata ula di sini dibaca mu'annath. Waja'a fi ba'di riwayat awwaluhunna bilafdil mudzakkar li'anna ta'nithal marrah ghairu hakiki. Dan sebagian riwayat itu datang dengan lafad awaluhunna, ya, dengan lafad mudzakkar. Kalau tadi ulahunna, bisa pula dengan awaluhunna. Nah, dikarenakan, ya, ta'nisnya al-marrah, kata al-marrah itu bukan mudzakkar, bukan mu'annas hakiki, tapi majazi. Maka oleh sebab itu boleh menggunakan awaluhunna atau ulahunna. Kemudian kata syarah di sini, al-ma'na al-ijmalil hadis, yang makna secara global hadis tersebut, lama kana al-kalbu minal hayawanati al-mustaqrahah allati tahmilu kathiran minal aqdar wal amrad, takala anjing itu termasuk dari hewan-hewan yang dibenci. Ya, anjing hukum asalnya itu haram untuk dipelihara. Ya, hukum asalnya haram untuk dipelihara. Sebagian riwayat menyebutkan siapa yang memelihara anjing, memasukkan anjing ke dalam rumahnya, itu malaikat, ya, tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. La yadkhulu al-malaikah baitan fihi surah wa kalban wa kama qala Rasulullah. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar, ya, gambar di sini tidak hanya patung, ya, pendapat yang sahih dari kalangan para ulama termasuk pula gambar manusia, foto-foto yang dipajang, ya, foto-foto yang dipajang. Begitu juga yang mencegah malaikat masuk ke dalam rumah adalah anjing, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Maka oleh sebab itu, kalau rumah sering penghuninya terjadi keributan, sering cekcok penghuninya, tidak tenang, ya, apa ada aja masalah. Mungkin di sana, ya, ada perkara-perkara yang mengundang syaitan, ya, perkara-perkara yang mengundang syaitan dan mencegah rahmat Allah masuk, ya, mencegah rahmat Allah masuk. Ya, bisa jadi di rumahnya ada gambar-gambar, ya, karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Ya, wajar kalau misalnya rumah itu sering, ya, ribut orang-orangnya, terlebih, ya, sering menghidupkan musik misalnya, bukan morotel yang di setel tapi musik, ya, atau mungkin bahkan ada televisi di dalam rumahnya, ya, mana mungkin malaikat rahmat akan masuk, apalagi kalau ada anjing. Ya, jadi mencegah malaikat rahmat masuk ke dalam rumah itu. Jadi wajar kalau misalnya ada rumah, ya, penghuninya tidak tenang, ya, antara anak dan bapak, antara anak dan ibu, antara suami dan istri, sering terjadi keributan, ya, tidak ada ketenangan. Ya, bisa jadi itu sebabnya di dalam rumahnya ada sesuatu yang mengundang jin, mengundang syaitan dan mencegah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masuk di dalam rumah itu. Dan juga, ya, di antara mudarat memelihara anjing tanpa hajah itu bisa menghilangkan pahala kita satu kirat, bahkan sebagian riwayat menyebutkan dua kirat. Ya, satu kirat itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu tinggi besar. Jadi sekian banyak pahala kita terkurangi setiap hari. Ya. Jadi wajar kalau anjing itu termasuk hewan yang dibenci menurut umat Islam, ya, menurut umat Islam. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis yang datang membolehkan, ya, memberikan rukhsah, ya, seorang memelihara anjing untuk tujuan tertentu, mungkin untuk, ya, menjaga kebun, nah, atau untuk berburu, ya, atau untuk berburu. Tapi asal jangan masukkan dalam rumah, ya. Dan ada hadis khusus tentang al-kalbul mu'allam, ya, anjing yang terlatih, yang diajak berburu. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terkadang berburu, ya, dengan anjing yang terlatih, yang menunjukkan memelihara anjing untuk tujuan berburu itu diperbolehkan. Adapun kalau seorang memelihara anjing sekedar hobi, sekedar pengen memelihara seperti orang-orang kafir, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak ada hajat untuknya. Kata Muadib di sini, ya, takala anjing itu sebagai hewan yang dibenci, ya, menurut agama Islam, allati tahmilu katsiran minal akdar wal amrad, di mana anjing tersebut, ya, adalah hewan yang membawa berbagai macam kotoran-kotoran dan penyakit, ya, kotoran-kotoran dan penyakit, bahkan ada penyakit khusus yang disebabkan oleh anjing, itu penyakit rabies, ya, dari gigitan anjing gila atau anjing yang stres, itu kalau orang yang digigit, ya, bisa bahaya. Nah, amar syari'u al-hakimu bi ghuslil ina'i alladhi wuligha fihi sab'a marrat, maka syariat yang bijak ini, yang penuh hikmah ini, memerintahkan untuk seorang mencuci bejana yang dijilati anjing padanya sebanyak 7 kali. Nah, sebanyak 7 kali. Ula minhunna mashubatun biturabi liya'tiya al-ma'u ba'daha. Salah satu dari 7 basuhan itu diiringi dengan tanah, ya, agar setelahnya itu diikutkan dengan air agar menjadi lebih bersih. Fatah sulu an nadhafatu at-tamatu min najasatihi wa dararihi, sehingga, ya, bejana tersebut menjadi bersih sempurna dari najisnya air liur anjing dan mudaratnya. Di sini sedikit kita tambahkan tentang faedah yang disebutkan oleh para ulama hukum air liur anjing, dan ini sudah kita bahas atau kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Hukum air liur anjing, kalau zahirnya di sini mu'alib berpendapat, ya, air liur anjing itu najis. Ya, air liur anjing itu najis. Nah, di antara dalil yang sangat kuat yang mendukung hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alib di sini, ya, apabila anjing itu menjilati bejana kalian, hendaklah cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, dari hadis inilah sebagian para ulama berpendapat bahwasannya hukum air liur anjing itu najis. Ya, hukum air liur anjing itu najis. Ini pendapat yang pertama. Dan mereka mengkhususkan air liurnya saja yang najis. Ya, yang lainnya tidak. Sebagian lagi berpendapat, ya, dari pendapat para ulama yang masyhur, dikarenakan air liur anjing itu najis, maka apa saja yang melekat yang ada pada anjing itu otomatis juga najis. Sehingga sebagian para ulama memperluas pendapat mereka. Ya, anjing itu tidak hanya najis air liurnya, bulunya juga najis, dagingnya juga najis, dan semua apa saja yang ada pada anjing itu najis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari pendapat-pendapat para ulama menghukumi air liur anjing beserta apa saja yang ada pada anjing tidak najis. Ya. Di antara hadis yang mereka gunakan sebagai hujjah, sebagai dalil adalah hadis Adi bin Hatim. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta al-kalbal mu'allam fadhkur ismallah alaih wa kulu ma amsik." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengutus ya, anjing muallam, anjing terlatih, maka sebutkanlah bismillah terlebih dahulu, ya, sebelum kita lepas anjing terlatih tersebut untuk memburu buruannya, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Kemudian kata Rasulullah, fakul ma amsik, maka makanlah apa yang dia terkam, ya, maka makanlah apa yang dia terkam. Disebutkan dalam hadis ini tidak disebutkan, ya, tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang mencuci terlebih dahulu daging yang diterkam oleh anjing terlatih tadi. Padahal sebagaimana yang ma'ruf, ya, ketika anjing itu menggigit sesuatu sudah otomatis air liurnya akan keluar, ya, dan mengenai daging tersebut, ya, daging buruan tersebut. Nah, di dalam hadis Adi bin Hatim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk mencuci terlebih dahulu, tapi langsung makan. Makanlah apa yang dia terkam. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat air liur anjing itu tidak najis. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan mereka mengatakan, adapun hadis Abu Hurairah ini yang menyebutkan bahwasanya apabila anjing itu yang menjilati bejanah salah seorang dari kalian, kemudian hendaklah dicuci 7 kali, itu sifatnya ta'budiyah. Ya, sifatnya ta'budiyah, hanya sekedar perintah, bukan menunjukkan air liur anjing itu najis. Kenapa kata mereka? Karena kalau air liur anjing itu najis, kenapa harus 7 kali dicuci? Ya, kenapa harus 7 kali? Ya, bisa digantikan dengan mungkin bahan-bahan yang lain yang lebih membersihkan. Ya, bisa mungkin dengan bahan-bahan sabun. Ya, cukup dengan 3 kali mungkin sudah suci. Ya. Nah, inilah pendapat dari pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan ulangi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.